cintaku padamu semanis madu. Moh atoh kokoi selalu pingin nyanding koi, umpomo kue lungo aku ojo mbok tinggalni, aku ojo mbok tinggalni. Ada gula, ada semut, kamu pergi, aku ikut. Awan mengira oleh hilang, ingin selalu sesandingan. Ada gula, ada semut, kamu pergi, aku ikut. Awan mengira oleh hilang, ingin selalu sesandingan. Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, cintaku.